kehadirannya menjadi asbab hidayah untuk semua orang insya Allah. Maka kepada Ustadz Abdul Somad kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirrabbilalamin. Berselawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Menghormati orang-orang tua yang sama-sama kita hormati, keluarga besar Tuan Haji Masri yang tak dapat saya sebut satu persatu. InsyaAllah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Hadir bersama kita Wali Kota Tanjung Balai. Hadir pula bersama kita Bapak Anggota DPRD. Allahu Akbar. Nyebut Allahu Akbar tu Nabi kalau nyebut Allahu Akbar begini selalu. Allahu Akbar. Karena kadang tak sama yang kita lihat di baliho dengan yang nyata. Buktinya foto saya. Banyak masyarakat komplain, kenapa tak sama Pak Ustaz? Bukan salah saya, Photoshop salah. Yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak disebut nama. Insyaallah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya bangga pagi hari ini diapit oleh dua artis. Sebelah kanan Ustazah Oki, sebelah kiri Ustaz Marcel. Sebenarnya keluarga besar pesantren Nurul Darul Ilmi mau menunjukkan kepada kita semua, beginilah anak-anak Darul Ilmi baca Quran. Kenapa yang paling kecil disuruhnya, sedangkan yang kecil aja begitu, apalagi yang besar? Nah, itu bahasa yang ingin disampaikan. Sekecil itu aja hafal surat. Ustaz hafal, saya pura-pura hafal aja dari belakang. Masya Allah, mudahan anak-anak kita hafal Quran insya Allah. Nanti dapat kalian bagian. Nanti dari ujung-ujung baru saya ke sana. Yang pertama ini ibu-ibu itu. Judulnya Al-Quran. Siapa yang memasukkan anak kemari, hafal 6 juz Quran insya Allah. Begitu tamat. Kelas 1, 1 juz. Kelas 2, 2 juz. Kelas 3, 3 juz. 6 tahun, hafal 6 juz. Bapaknya 3 juz. Juz pokat, juz melon, juz omas. Hafal. Mana buktinya? Orang mau tanya, mana buktinya hafal Quran? Itulah yang tadi, yang dua orang baca Quran itu. Luar biasa dia hafal Quran. Maka siapa yang ingin anaknya hafal Quran, segeralah mendaftarkan. Pendaftaran kapan tutup, Bang? Tak ada gunanya duit banyak, mati duit 3 koper. Ada orang mati buat duit? Tak ada. Tak ada gunanya tanah lebar, kebun sawit sejauh mata memandang, kebun karet 7 keturunan tak habis-habis, mati. Datang dokter memeriksa leher, tak ada detak jantungnya lagi. Datang dokter merasa hidung, tak ada lagi napasnya. Jadi gimana dokter? Bungkus. Bungkus, kata dia. Baju sutra yang mahal tinggal. Ada orang kain kapannya sutra? Tak ada. Cincin 3 biji kemana-mana begini aja berjalan. Mana tempat acara kita nanti? Sana. Ada orang mati buat cincin? Dulu Cina kalau mati buat cincin, buat subang, buat anting, buat gelang, buat rantai. Dulu. Sekarang takut kuburnya dibongkar maling. Dulu maling takut sama hantu, sekarang hantu tuh takut sama maling. Satu-satunya yang tinggal itulah tadi, anak yang soleh. Bangun dia di tengah malam, diambilnya air wudhu, dia berdoa, Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Menetes macam tetesan embun di tengah malam. Itu kalau anak pandai mengaji. Tapi kalau anak dimasukkan kursus keyboard, siaplah mati awak, dikirimnya dua lagu. Pertama lagu mama, mama. Betapa senangnya, badan capek, lelah, sampai rumah terdengar suara mengaji dari kamar anak, pintu terbuka sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun anin naba'il azim. Lalu kita pun buka kamar, tengok rupanya flash disk. Awak sangka anak itu menyanyi La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Anak-anak bisa kenal sama ustaz. Anak-anak terjepit salaman, ustaz-ustaz. Ini tanda medan akan lebih baik di masa akan datang. Anak-anak. Dulu saya sebesar anak-anak tadi, tak ada saya kenal ustaz. Saya sebesar itu dulu main layang-layang. Tapi hari ini anak-anak luar biasa. Mereka inilah yang akan menjadi pemimpin-pemimpin masa depan insyaallah. Nanti tahun 2038 mereka akan buat reuni alumni pesantren Darul Ilmi 2028. 2038 mereka pun datang menelpon Ustaz Kriau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini Ustaz Somad? Betul. Kami mau reuni di pesantren Darul Ilmi. Ustaz bisa datang? I'm coming. Betul nih Ustaz Somad? Iya. Masih hidup Ustaz? Masihlah. Saya bangga luar biasa. Kenapa? Anak-anak yang dulu menyambut di depan, ternyata 2038 sudah menjadi gubernur Sumatera Utara. Tiba-tiba ada salah satunya pakai jas, pakai dasi. Loh, itu siapa? Itulah Menteri Keuangan Pak Ustaz. Dari mana? Dari Darul Ilmi. Tiba-tiba ada satu pakai celana sobek. Itu siapa? Supir angkot Pak Ustaz. Hah? Bukan menyepelekan, meremahkan, justru menaikkan makan halal. Kenapa dia bersedia begitu? Memang dia supir angkot Pak Ustaz. Tapi seluruh angkot di Medan ini dia yang punya. Masya Allah. Tapi orangnya low profile. Sampai-sampai pas ketika kita naik pesawat, apa yang terjadi? Biasa naik pesawat suara musik. Biasa naik pesawat, ladies and gentlemen, kepala buku ini stempel semen. Tapi hari itu lain bunyi pengumuman. Apa kata pilot? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. All of our passenger. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Ali Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin walquranil hakim. Rupanya pilotnya pun hafal Quran. Kenapa? Tamat dari Darul Ilmi. Anak siapa itu? Semua akan mengaku, anak saya. Siapa itu anak saya? Ketika ditanya Ustaz Somad, kenal Ustaz Somad sama yang berprestasi alumni Darul Ilmi? Oh, kenal saya. Ustaz kenal di mana? Murid saya itu. Di mana? Saya pernah ceramah di Darul Ilmi sekali. Ketika seluruh keluarga besar Darul Ilmi masuk ke dalam surga. Amin. Yang pertama masuk surga pendirinya, masuk kita malaikat. Habis itu guru-gurunya, masuk. Habis itu wali murid-wali muridnya, masuk. Habis itu siswa-siswi santrinya, masuk. Pas antrian terakhir ada Ustaz Somad situ. Ditanya sama malaikat, "Ini Darul Ilmi?" "Enggak. Kenapa sini?" "Aku pernah ceramah sekali." "Masuk." Begitulah pentingnya kita menggabungkan diri sama orang baik, Pak. Baik. Dr. Dedi Masri, LC, MA. Bukan senang mendapatkan doktor, dan kehidupan beliau pula ditulis dalam apa itu? Ketika cinta bertasbih apa ayat-ayat cinta. Masya Allah, luar biasa. Hari ini kita berkumpul semuanya. Yang di dalam, yang di luar, yang di tenda, yang di masjid, semuanya dapat pahala insya Allah. Hanya saja yang berdiri pahalanya 2 kali lipat. Maka siapa yang mau dapat 2 kali lipat, ah berdirilah. Yang di luar yang tak dapat tenda, terasa panas. Panas apa tak panas? Angkat tangan. Oh, saya tes angkat tangan berarti dengar. Karena kadang pernah saya ceramah, selesai itu saya tanya, dengar ceramah saya? Tidak Pak Ustaz. Kenapa kalian ngangguk, nyenangkan hati Ustaz aja? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, begitu pentingnya Al-Qur'an. Ini kita kaji tiga yang mau saya kaji. Pertama Al-Qur'an, kedua generasi, ketiga pemimpin. Kenapa itu yang Ustaz kaji? Itu yang ditulis, itu yang kita kaji. Ustaz mengkaji yang tak ada ditulis. Nah, pertama Al-Qur'an. Al-Qur'an itu turun suara, bukan kertas melayang-layang dari atas langit. Nabi bisa tak membaca? Hafal tak dia Quran? Kenapa tak bisa baca, bisa hafal Quran? Padahal kita membaca baru bisa menghafal. Kenapa Nabi tak bisa baca tapi hafal Quran? Karena mendengar. Makanya ibu dengarkan anak sambil masak pagi. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman. Allamal Quran. Setiap pagi didengarkan, maka insya Allah anak pun akan hafal surat Ar-Rahman. Apa mau dikata, bukan Ar-Rahman yang dibacakannya, keong racun kucing garong. Kabi kaci kabi gam, kuc kuc hutahi. Anak pertama Sanjay Dut, anak ketiga bacan, anak ketiga kuc kuc hutahi, anak keempat kabi kaci kabi gam. Yang susah menikahkan siapa? Pak Kuah. Kunikahkan kabi kaci kabi gam bin kuc kuc hutahi. Dan payah itu. Saksi pun ditanya, gimana saksi sah? Entah, aku pun bingung, kata dia. Makanya nama yang paling bagus, nama yang dinisbatkan kepada Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Abdurrahman, anak kedua Abdurrahim. Ketiga, baru yang di ujung. Qul wallahu ahad Allahu somad. Abdul Somad. Tuh, ini tidak. Baca Quran, pahami artinya. Jangan begitu dibuka, nanti anakku ini ku kasih nama. Mana ayat yang pertama ku tengok, itulah nama anakku. Pas buka, Hasidin. Siapa nama anak kau? Hasidin. Apa arti Hasidin? Dengki. Nama anak kau siapa? Kiau. Oh, ada pula nama anak Kiau. Ada nih di Quran, mana nih? Maliki Yaumiddin. Belajar bahasa Arab. Di mana mereka belajar bahasa Arab? Di sini. Al-Quran bahasa Arab. SMP 3 tahun bahasa Inggris. SMA 3 tahun bahasa Inggris. Kuliah 4 tahun bahasa Inggris. Naik pesawat. Yang bisa ditangkapnya cuma 3. Good morning, ladies and gentlemen, thank you. Ada orang sholat pakai bahasa Inggris? Belum pernah saya nengok orang sholat pakai bahasa Inggris. Rabbi firli, please forgive me. Warhamni, please bless me. Tidak ada. Tidak ada pernah orang berkata, inna salati my praying, wa mahyaya my life, wa mamati my die, lillahi ta'ala for you, oh my God. Tak ada. Pakai bahasa Arab. Makanya belajar bahasa Arab. Di mana? Di Darul Ilmi. Dah, masuk satu iklan. Tapi makanan juga penting. Karena menghafal Quran otak buntu. Gara-gara apa? Nasiyatin kazibatin khati'ah. Ubun-ubun otak depan buntu, tak bisa ngapal. Gara-gara apa? Makanannya kotor, tepungnya bercampur najis tai ayam. Karena telur ayam tak dibasuh, tak dicuci. Makanlah bolu yang dicuci. Apa mereknya? Itu yang depan. Udah. Masuk 2 iklan. Penginapannya juga mesti islami. Saya pakai kain sarung, pakai jubah, pakai sorban, pakai peci. Masuk ke hotel, sampai di hotel banyak perempuan yang pakai baju belum dijahit. Ke bawah pendek, ke atas pendek. Mau tak ditengok mubazir? Mau ditengok awak takut berdosa? Akhirnya saya dilip begini aja lah. Tapi alhamdulillah semalam masuk ke dalam hotel selamat. Kenapa? Hotelnya hotel syariah. Hotel apa? Hotel Madani. Masuk tiga klan. Begitu juga kalau ke rumah sakit. Sakit di ruang ICU, anak tak boleh masuk, istri tak boleh masuk, sendirian di ruang ICU, ditengok ke kanan, ditengok ke kiri, tak ada tulisan, yang ada tulisan. Akhirnya mati sakaratul maut dalam su'ul khatimah. Maka masuklah dalam rumah sakit Islam, mana tulisannya? Rumah sakit umum Madani. Dah, berapa iklan dah? Yang saya sampaikan itu kebenaran atau kebatilan? Jangan katakan, ah Ustaz itu pesan sponsor aja tuh. Enggak, yang saya sampaikan ini adalah kebenaran. Kalau sakit masuk ke rumah sakit Islam, kalau ke hotel tinggal di hotel syariah. Suami-suami yang sering keluar kota, istrinya menelpon, abang di mana bang? Aku tinggal di hotel syariah. Alhamdulillah, kata lakinya, sebentar aja. Abang tinggal di mana, Bang? Alexis. Bayangkan, syariah menenangkan. Makanan syariah, hotel syariah, rumah sakit syariah. Tapi jangan katakan, Ustaz, apa hukum pacaran syariah? Mana pula ada pacaran syariah? Jangan, baliklah kepada Quran. Tapi Quran ini bahasanya tak sama macam bahasa kita. Bahasa Indonesia tidak ada huruf tha. Dalam bahasa Al-Quran ada tha, ada sya, ada so, ada sa. Ada sa, ada so, ada tha, ada sya. Bahasa kita salah sikit, enggak salah. Saya suka sama Ustaz Thomas. Tak salah, tapi dalam bahasa Quran tak bisa. Payah baca Quran ini Pak Ustaz. Saya maunya baca bahasa Inggris pun, bahasa Inggris ada huruf shin. Ada huruf shin dalam bahasa Inggris? Ada. Mana contohnya? Workshop. Shopping center. Where are you going? I am going to shopping center. Dalam bahasa Inggris ada huruf tha. Tha. Mana contohnya? Health. WHO. World Health Organization. Ada. Tapi dalam bahasa Inggris tak ada huruf A. Ada huruf A? Tak ada. How are you? Tak ada. Tapi dalam bahasa Arab semuanya ada. Makanya belajar baca Quran dari guru. A'uju billah. Oh tak bisa. A'uju. A'uju. La. La. Letakkan ujung lidah di ujung gigi. La. La. La. Permisi Pak Ustaz. Kemana? Jemput gigi. A'udzu billahi minas syaiton. Mana pula syaiton? Macam mengalau ayam. A'udzu billahi minas syaiton. Bukan ton. Pok pok. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahman. Bukan rahman. Beda antara ha dengan ha. Apa bedanya? Kalau ha dipegang dada bergetar. Ha, ha, ha, ha. Kalau ha tak ada getarnya. Tapi gosok gigi dulu. Kalau tidak, murid mati, guru pingsan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Pas dimasuk ke masjid, Masya Allah. Anak siapa tuh? Anak saya. Siapa yang ngajar, Pak? Di pesantren. Bapak pandai ngaji? Enggak. Aku ni bodoh Pak Ustaz, tak pandai mengaji. Maka aku balaskan dendamku, anakku mesti pintar, baru mantap. Ini ada orang tua sekarang dah. Anakku, aku bodoh Pak Ustaz, anakku mesti lebih goblok daripada aku. Maka yang sudah menyekolahkan anaknya, tapi menyekolahkan anak jauh ni luar biasa rindunya bukan main. Kalau tak percaya tanya sama ibunda, bagaimana rasanya dulu mengirimkan anak ke Afrika Utara, dari Medan ke Jakarta, dari Jakarta ke Mesir Kairo, bagaimana rasanya tak bisa diceritakan dengan kata-kata. Kalau mau tahu tanyalah beliau. Beliau selalu pulang waktu kuliah. Kalau saya enggak, 98 saya berangkat, 2002 saya pulang, 4 tahun saya tak pulang dari Kairo. Sampai lupa saya rupa mak saya. Tengok mak orang Arab tak sama macam mak awak. Lain, pas musim haji kita tengok emak-emak Indonesia yang lewat. Hah, takut pula dia, sangkanya kita copet. Luar biasa. Maka setelah sekarang punya anak, barulah saya tahu rasanya berpisah sama anak buah hati belayan jiwa. Oh, kau yang jauh di pelupuk mata. Ibu-ibu yang sudah menyerahkan anaknya ke pondok pesantren, yang sekolah full day, bersabar. Ini sekolah anaknya cuma di Medan, bengkak biji mata menangis. Nangis kenapa? Anakku Pak Ustaz, 9 bulan ku kandung, 10 hari lamanya, 2 tahun menyusukan. Datang suaminya menasihati, kamu jangan lagi menangis. Lebih baik kau menangis sekarang daripada 20 tahun lagi kau menangis karena anak kau pecandu narkoba, karena berzina, ditangkap sabu-sabu. Lebih baik kau nangis sekarang. Makin marah dia. Iyalah kau enak aja, aku yang mengandungnya 9 bulan 10 hari, aku yang menyusukannya selama 2 tahun. Kau kan cuma modal flash disk aja gitu. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, maka didiklah anak-anak kita ini yang pertama kali ditanamkan ke dalam kepalanya Al-Quran. Nanti setelah Al-Quran masuk, terserah dia mau jadi dokter spesialis, dia mau jadi SHMH, advokat. Advokat itu pengacara, bukan yang hijau-hijau coklat. Dia mau jadi apapun, terserah bakatnya. Anak saya nih Pak Ustadz, nampaknya dari kecil sudah suka bawa martil. Masukkan sarjana hukum, berarti dia mau jadi hakim konstitusi. Terserah bakatnya. Sudah di fakultas hukum lari juga, berarti mau jadi tukang lah itu. Anak ini saya Ustadz, kecil dari mana-mana bawa jarum suntik. Masukkan fakultas kedokteran. Dua kemungkinan, kalau tak jadi dokter spesialis, jadi pecandu narkoba. Tergantung kemana kita mengarahkan dia. Mau jadi dokter, mau jadi gubernur, mau jadi camat, mau jadi wali kota, mau jadi pengacara. Yang penting Al-Quran dalam kepalanya. Bayangkan rumah sakit, ada dokter spesialis, jilbabnya panjang. Masuk ke rumah sakit, dibawanya jarum suntik. Assalamualaikum ibu-ibu, bapak pasien, sehat semua? Kami sakit. Tanyanya, baca selawat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Belum lagi disuntikannya, udah sehat ibu-ibu itu. Anak dari mana? Dari fakultas kedokteran, dokter spesialis. Dulu pesantrennya di mana? Di Darul Ilmi. Masya Allah. Apa kata si ibu? Kalau adalah anak lajangku, kupinangkanlah sami. Ada pula bapak-bapak di ruang tu sakit. Apa kata bapak tu? Kalau mati bini ku, kupinang lah. Ternyata lain ibu-ibu sama bapak-bapak. Ibu-ibu tu asal nampaknya anak orang, ingat dia anak dia. Bapak-bapak tu asal nampaknya bini orang, lupa dia bini dia. Tapi yang tak mengaji, kalau sudah mengaji, soleh-soleh semua. Tengoklah, inilah orang-orang soleh ni. Kalau ada kalian gadis-gadis yang belum nikah, di mana mau cari suami? Nah, tak jauh-jauh dari sini-sini lah. Soleh, primus, pria muka soleh. Betapa indahnya ketika ditanya, anak bertanya, mama, mama, mama, papa, papa, papa. Sah kau panggil mama, papa. Awak makan sambal belacan, panggil mama, papa. Panggil ayah aja lah. Ya, mak, di mana kalian jumpa dulu? Oh, dulu kami jumpa waktu acara pengajian di pesantren Darul Ilmi. Siapa penceramahnya waktu itu? Ada Ustadz kurus tinggi, entah siapa namanya, aku tak ingat. Jadi gimana kalian jumpa? Waktu habis acara, hilang slop kami. Akhirnya aku pun mencari-cari-cari, terantuk kepala kami. Tuh. Waktu itulah jumpa mak kau pertama kali. Masya Allah. Indahnya untuk diceritakan. Sekarang banyak orang tua tak bisa menceritakan ke anak. Ketika anak bertanya, ayah jumpa mak dulu di mana? Saya tanya. Ayah jumpa mak dulu di mana? Tangkap ansip kami.